tinggalkanku, takkan pernah sayangku. Janjimu, janjiku untukmu. Takkan ada yang pisahkan kita, sekalipun kau telah tiada, akan ku pastikan, bukan memeluk, menciummu di surga. Jangan kau pergi tinggalkan aku. Padamu jiwa dan ragaku, mati pun ku mau. Kan ada yang pisahkan kita, sekalipun kau telah tiada, akan kupastikan, bukan memeluk, mencium di surga. Sakit bila menatap matamu, sadarku bahwa engkau bukan milikku. Aku sakit bila ku mengagumimu, sadarku kau tak pernah mengagumiku. Bangunkan aku dari tidur panjangku, sadarkan aku dari mimpi tentangmu. Ku salah bila ku berharap padamu. Salahku paksa kau tuk mengagumiku. Kau tak tahu perasaanku, dan ku tak mau. Kau tahu aku sakit

sadarkah kini ku tak rela, indah ku tak sirna, mimpiku tak nyata. Sekarang atau tak selamanya.

di balik pembatu, batunya hilang, gajahnya datang. Aku tahu maksud dirimu, diam-diam suka padaku. Ada gajah di balik pembatu, batunya hilang, gajahnya datang. Jangan diam-diam begitu, ngerti baru gajah. Dua aku. Emang dasar, eh dasar kamu bajingan. Kamu mau apa lagi? Kamu mau yang gimana lagi? Emang dasar, eh dasar kamu bajingan. Satu pasangan tak cukup, dua simpanan juga tak cukup. Emang dasar, eh dasar kamu bajingan. Hidupku dirundung pilu. Tak ada yang mau dan menginginkan aku untuk jadi pengobat pilu, untuk jadi penawar rindu, untuk jadi kekasih hatiku. Siapa yang mau?